Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala syaykh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala fi syarhi al-hadith as-sabi'a asyara as-sidqu wal-kadhibu wa nata'ijuhuma. Setelah menyebutkan pembahasan tentang kejujuran, pentingnya jujur dalam bermuamalah, jujur dalam berucap, bertindak, dalam beragama, dan keutamaannya, berikutnya beliau katakan di sini, kama anna as-sidqa min ususil fadaili, sebagaimana kejujuran merupakan usus jama' dari asas, merupakan pokok-pokok al-fadaili, fadail jama' dari fadilah, sebagaimana kejujuran merupakan pondasi-pondasi keutamaan, pokok-pokok perkara-perkara yang utama, yang mulia, yang sudah disinggung oleh Syekh rahimahullah hayyan wa mayyita. Fa innal kadhiba min ususi ar-radha'ili, maka sesungguhnya kedustaan itu merupakan sumber ar-radha'il, perbuatan-perbuatan jelek. Ya, sumbernya di situ. Dari situ akan muncul kejelekan-kejelekan yang lain. Kadzib, dusta. Fihi yatasadda'u bunyanul mujtama'i. Dengan sebab kedustaan bihi, kembalinya kepada al-kadzib. Dengan sebab kedustaan, ya tasadda'u, akan pecah, akan hancur bunyanul mujtama', bangunan masyarakat. Masyarakat akan menjadi kacau, menjadi hancur susunannya, tatanannya, ya, ketika kedustaan tersebut menjangkiti mereka. Wa yakhtallu sayru al-umuri, dan perjalanan berbagai perkara akan yakhtal, akan menjadi tercerai-berai, akan menjadi kacau, akan jadi rumit, kacau balau. وَيَسْكُتُ صَاحِبُهُ مِنْ عُيُونِ النَّاسِ, kalau itu dampak-dampak keluar, ya, masyarakat, bangunan masyarakat, tatanan masyarakat, kemudian program-program, rencana, kegiatan, aktivitas, ya, pekerjaan akan menjadi kacau, dan secara intern kepada pelakunya, wa yaskutu, dan jatuh sahibuhu, orang yang berdosa tersebut, min uyunin nas, di hadapan mata-mata manusia, jatuh kehormatannya, jatuh harga dirinya, orang mulai hati-hati dari fulan, ya, berdusta. La yusaddiqunahu fi qawlin wa la yathiquna bihi fi amalin. La yusaddiqunahu, mereka manusia tidak membenarkan orang tersebut, la yusaddiqunahu, fi qawlin, pada ucapannya gak diterima, gak percaya. Kecuali harus mendatangkan bukti, bukti tertulis atau apa. Wa la yathiquna bihi, dan manusia tidak percaya bihi, terhadap orang tersebut, fi amalin, dalam aktivitasnya, ya, jual belinya, amanah yang diberikan kepadanya. Manusia enggak percaya, khawatir. Kenapa? Karena dia adalah orang yang berdusta, khawatir ditipu, khawatir dikhianati, khawatir ya, diambil barangnya. Manusia enggak percaya terhadap orang tersebut. Ahadithuhu batilatun, ucapan-ucapannya batil. Ucapan-ucapannya batil. Innaudzubillahi min dzalik. Ini kalau seorang sudah terbiasa dengan apa? Dusta. Hadzara minhu Rasulullah lidzalika. Lidzalika hadzara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, mengingatkan manusia dari bahaya kedustaan. Nabi mengingatkan, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, kan mengantarkan kepada neraka. Wa iyyakum wal kadhib, hati-hati dari dusta. Karena itu dua perangai ini, kejujuran dan kedustaan, tidak bisa satu. Seorang memilih jalur mana, ya, kalau kita berusaha, bertekad untuk menjadi orang-orang jujur. Wa fil Qur'anil Karim katsirun minal ayati muqabbihati lil kadhibi wa munaffirati anhu wal mutawa'idati 'alayhi bil 'adzabis syadid. Wa fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an yang mulia, katsirun, terdapat sekian banyak, minal ayati, berupa ayat-ayat. Ini terdapat sekian banyak ayat, al-muqabbihati, yang mencela, mencela lil kadhibi, kedustaan. Al-munaffirati, ini kembali kepada al-ayat, al-munaffirati anhu, ya, ayat tersebut munaffirah, memerintahkan kita untuk lari dari kedustaan, supaya orang kabur, lari, meninggalkan kedustaan. Al-mutawa'idati alaihi, mutawa'idah, mengancam, ya, mengancam alaihi, orang yang berbuat dusta, berucap buat dusta, bila azabis syadidi, dengan azab yang pedih. Jadi dalam Al-Quran sekian banyak ayat menunjukkan celaan terhadap kedustaan. Quran juga mengingatkan manusia agar lari dari kedustaan dan mengancam orang-orang yang berdusta dengan azab yang pedih. Qala ta'ala, Allah mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukum, alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haram. Janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian berupa kedustaan. Artinya janganlah kalian berucap dengan ucapan dusta. Ini larangan. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba. Hukum asal larangan adalah haram. Dusta dalam perkara agama ataukah dalam perkara dunia, muamalah antara manusia, jangan. Allah melarangnya di sini. Jangan kalian berucap dengan ucapan dusta. Allah sebutkan Allah firmankan di sini terkait dengan agama, hadza halalu wa hadza haram. Ini halal, itu haram. Padahal Allah sudah menetapkan ini haram, dihalalkan. Ini halal, diharamkan. Dusta. Sisi dustanya apa? Menyelisih firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan ini halal, katakan haram. Allah mengatakan ini haram, dikatakan halal. Dusta, menyelisih. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba, sehingga kalian iftira, ya, membuat-buat atas nama Allah kedustaan. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, berucap atas nama Allah pada perkara yang tidak kalian ketahui. Berdusta atas nama Allah, bertolak belakang. Kemudian Allah mengancam. Kalau tadi ini sisi yang menunjukkan bahayanya dusta, apa? Menyeret kepada iftira 'ala Allahil kadhib, membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Pada deretan perkara yang diharamkan, ul innama harrama rabbiyal fahisha ma dhahara minha wa ma batan, sampai wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, diakhirkan paling akhir yang menunjukkan paling besar. Ya, setelah kesyirikan berucap dengan ucapan batil. Ya, termasuk ucapan batil tersebut adalah terkait dengan nama-nama dan sifat Allah. Allah dikatakan maksudnya Allah enggak punya sifat sama sekali. Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Mereka kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, katakan Allah itu punya sebagian sifat dan menolak sebagian sifat lain. Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, ini termasuk taqawul 'ala Allah, berucap atas nama Allah. Sangat berbahaya. Itu masuk apa? Dalam perkara akidah. Ya. Akhirnya menyeret pada ke situ. Atau dalam hal-hal yang tahlil al-haram wa tahrim al-halal, seperti yang dilakukan oleh akhbar waruhban, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, seperti yang dilakukan oleh para pendeta, para rahib. Kemudian diikuti oleh umatnya. Ittakhadhu ahbarahum marhubanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta, rahib-rahib sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Adi bin Hatim ketika itu menyampaikan, bagaimana kami demikian? Kok bisa kami enggak menyembah mereka? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaizu idza halalu haraman halaldumu?" Bukankah tatkala mereka menghalalkan yang haram, kalian juga halalkan? "Wa harramu halalan haramtumu?" Mereka mengharamkan yang halal terhadap apa yang halal, lalu kalian haramkan juga. Bala, benar itu, yaitu penyembahan, menyembah. Sama dengan kaum muslimin, ya, tatkala tokoh-tokohnya, kiainya, ustadznya, syekhnya, habibnya, guru-gurunya mengatakan perkara yang haram padahal itu halal, perkara yang halal padahal itu haram, itu sama dengan ittikhad anda. Ini sangat berbahaya. Ya, dampaknya adalah berdusta atas nama Allah. Kemudian Allah ancam, yang menunjukkan bahwasanya itu dosa besar. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, membuat-buat atas nama Allah kedustaan, membuat-buat kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, mereka tidaklah beruntung. Nah, ini termasuk dosa besar. Mata'un qalilun walahum 'adzabun alim. Itu adalah perhiasan yang sedikit. Ya, mereka ingin meraih kebahagiaan, kesuksesan, ketinggian di dunia dengan cara berdusta, meraih jabatan, meraih kedudukan, meraih keuntungan dengan cara berdusta. Allah katakan mata'un qalil, itu adalah perhiasan yang amat sedikit. Ya, kenapa harus diraih dengan mengorbankan kebahagiaan dan kemuliaan yang kekal abadi dalam surga? Mata'un qalilun walahum, ini menunjukkan bahwasanya ayat Allah munafirah, membuat kita agar kita lari dari sifat dusta. Lari. Kenapa? Itu hanya perkara sedikit, jangan dihiraukan, jangan diperhatikan. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ancam lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Ancaman berikutnya al-munafirah, ya. Bahwasanya dan hanyalah innama yaftaril kadhiba, hanyalah orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Siapa itu? Orang alladzina, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, di antara ini menunjukkan di antara ciri-ciri orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah adalah berdusta. Oleh karena itu kita jangan meniru mereka mengada-ngadakan kedustaan. Kemudian Allah menegaskan wa ulaika humul kadzibun, mereka adalah orang-orang yang dusta. Ya. Termasuk di sini kedustaan dalam perkara tauhid. Tauhid yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi, para sahabatnya, akidah yang menyelisih akidah salafus saleh, itu satu kedustaan. Ya. Mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Oleh karena itu perkara yang sangat penting di sini adalah meluruskan akidah-akidah kita sehingga kita benar akidahnya. Ya, enggak berdusta, enggak membuat-buat perkara yang tidak ada. Oleh karena itu di awal, ya, Syekh menyebutkan pada halaman 224, fa'alaika bitaharri as-sidqi fil qawli wa fil aqidati wa fil amal. Maka hendaklah engkau berusaha untuk jujur, untuk benar dalam ucapan. Ucapannya benar, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan Quran Sunnah, akidahnya juga benar, amalannya juga benar. Allah katakan mereka adalah orang-orang dusta. Qala wa hal asyirku wa hal asyirku wa hal asyirku wa ittikhadul andadi alladhi huwa akbarul jaraimi wa dhunubi illa kadhibun. Yes. Bukankah kesyirikan, ittikhadul andad, menjadikan tandingan-tandingan, itu adalah akbarul jaraim, merupakan dosa yang paling besar, maksiat terbesar dan dosa yang paling besar? Nah, illa kadzibun, kecuali itu adalah kedustaan. Jawabannya iya, maknanya bahwasanya kesyirikan menjadikan tandingan itu adalah dosa besar yang merupakan kedustaan juga. Kan dusta itu, ya. Mereka menyembah selain Allah, padahal Allah memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal itu adalah hal-hal, tandingan-tandingan yang batil. Dusta kan di situ. Dusta. Wahalin nifaqu alladhi huwa syarrun minal kufri as-sarihi illa kadhibun. bukankah kenifakan yang huwa syarrun, asyarrun, itu maknanya syarrun dari asyarrun. Kenifakan merupakan perkara yang lebih jelek daripada kekufuran yang sorry, yang terang-terangan. Nifak, dia menampakkan Islam, ucapannya, perbuatannya, namun dia menyembunyikan kekufuran. Bukankah kemunafikan itu lebih parah, lebih jelek daripada orang yang terang-terangan, misalnya beragama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Illa kadzibun, ya, kecuali itu juga kedustaan. Artinya apa? Bukankah kenifakan itu, ya, lebih parah daripada orang yang kafir, yang jelas-jelas kafir, terang-terangan kafir? Bukankah nifak itu juga dusta? Jawabannya, iya. Coba, ini dampak dari kedustaan, menjadikan orang berbuat syirik, menjadikan orang menjadikan tandingan bagi Allah, menjadikan orang menjadi munafik, ya. Efeknya luar biasa besar. Maka dikatakan Nabi SAW, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Benar kata Nabi. Kedustaan itu akan menyeret kepada perbuatan-perbuatan dosa, bahkan kepada kesyirikan, kekufuran, kenifakan. Wala wa kadzalikal ghisyu fil muamalati wa niyatil ikhlafi fil mabaidi wa riya'i fil a'mali kulluha min ad-durubil kadhibi wa kadzalikal ghisyu fil muamalati. Demikian pula ghisy, penipuan, menipu dalam muamalah, transaksi, kerjasama, ya, menipu. Barang jelek dikatakan baik, yang baik taruh di atas, yang jelek di dalam, disembunyikan, ditutupi, padahal itu ada kerusakannya. Wa niyatul ikhlafi fil wa'idi, niat ikhlaf, niat untuk menyelisihi al-mawa'idi, perjanjian-perjanjian. Ya, dalam hatinya, tak masalah sekarang janji, nanti saya ingkari. Itu kan tadi, ya. Itu kan janjinya tadi, sekarang berubah. Mudah sekali kayak gitu, ya. Itu kan kemarin, sekarang beda. Padahal sudah janji, sudah melakukan perjanjian, sudah ditulis, sudah tanda tangan, sudah sepakat, ya. Sudah sepakat. Ini wa niyatul ikhlafi fil mawa'id, niat untuk melanggar, melanggar perjanjian, itu bagian dari apa? Kedustaan. Wa riya'u, kan berdusta dia, menyelisih kebenaran. Mestinya dari awal hingga akhir dia lurus di atas perjanjian itu. Itu mirip dengan amalan siapa? Bangsa Yahudi. Ya? Kaum Yahudi melanggar perjanjian. Mirip dengan perbuatan kaum munafik. Orang munafik. Nah, idza wa'ada akhlafa, kalau melakukan perjanjian dilanggar. Oh, itu kemarin. Sekarang berubah. Demikian pula warriya'u fil a'mali, demikian juga riya' terhadap amalan-amalan. Secara lahiriah, masya Allah, ya, namun secara batin dia enggak mengharapkan wajah Allah. Sama kan munafik. Naam. Wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'una an-nas. Tatkala mereka berdiri untuk sholat, malas, ya, ingin dilihat oleh manusia. Kulluha, itu semua min durubil kadhibi, min durub, termasuk dari contoh-contoh kedustaan. Ya. Ini sifat-sifat Yahud, sifat-sifat munafik, bukan sifat mukmin. Fabta'id ayyuhal muslimu. Oleh karena itu, ya, jauhilah wahai saudaraku muslim, ayyuhal muslim, wahai orang yang beragama Islam, anil kadhibi, dari kedustaan. Jauhi, jauhi, jangan dekati. Warba binafsika an taharrihi, jaga dirimu, ya, kekang dirimu, tahan dirimu dari taharri, dari upaya untuk berdusta. Jangan terlena, jangan terbawa untuk berbuat dusta. Wa inna fihi wa fi taharrihi wa taqassudihi al-halaka wal-inhidara. Sesungguhnya fihi ay fil kadhib, pada kedustaan, pada upaya untuk berdusta, dan taqassud, sengaja untuk berdusta, itu al-halaka, kebinasaan, akan binasa dia. Wal-inhidara, demikian pula ketergelinciran, akan tergelincir, bisa di dunia, ya. Contoh apa yang terjadi pada sebagian sahabat Nabi, tertinggal dalam perang 3 sahabat, namun jujur, ya, jujur mereka mengakui kesalahannya, jujur bertaubat dengan taubatan nasuha, ya. Karena kejujuran menginginkan kebaikan, bahkan dia ditawari oleh orang kafir untuk disambut, diangkat menjadi tokoh di sana, namun tidak menerima karena dia mencari kebenaran, jujur. Dia akhirnya jujur menjelaskan, menyampaikan apa adanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga ditahdir, ya, dijauhi, dikucilkan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hingga tampak sekali kejujurannya dan taubatnya diterima, jadi lebih baik. Beda dengan mereka kaum munafikin yang dusta, ya, selamat di hadapan Nabi dan sahabat ketika itu, ya, namun mereka adalah kaum munafik, ya. Ujungnya kehancuran, tergelincir ila huwatil fujuri, dia akan tergelincir kepada jurang al-fujur, perbuatan-perbuatan maksiat, menyelisih syariat, perbuatan-perbuatan jelek. Iya, kalau larang dusta, besoknya ini mau, kalau enggak dusta lagi, ketahuan, akhirnya buat dusta lagi, buat cerita-cerita. Nah, li'annahu yasuqa sahibahu wa yajurruhu ila manazilil fujari, karena kedustaan itu yasuq, akan menggiring pemiliknya, pelakunya. Awalnya dusta, ya, dia digandeng oleh kedustaan, diseret oleh kedustaan. Mau dikirim kemana ini sama kedustaan? Awalnya dusta. Nah, itu. Ya. Amat banyak contoh yang demikian. Awalnya dusta, akhirnya menggiring. Kedustaan itu menggiring orang dusta tadi, dan wayajuruh, bahkan menyeret dia. Mau enggak mau, dia harus ikut. Karena sudah dari awal sudah dusta, digiring, gak mau, akhirnya diseret, diseret oleh kedustaan, ila manazil fujar, kepada tempat-tempat orang yang fajir, orang jelek, orang bermaksiat. Wa annal fujar lafinnar, dan sesungguhnya orang-orang fajir yang berbuat kejelekan, kemaksiatan, ya, kekufuran, syirikan, kenifakan, itu benar-benar di dalam neraka. Alhamdulillah. Dan coba lihat efek dari dusta, sangat berbahaya. Wala wa innal fujjara lafi jahim, dan sungguhnya orang-orang fajir benar-benar dalam neraka jahim. Yaslawnaha yaumaddin, mereka akan masuk ke neraka tersebut pada yaumaddin, pada hari pembalasan, hari kiamat. Fujar. Na'udzubillah min dzalik. Qala ma yustafadu min al-hadith, faedah yang bisa dipetik dari hadith ini, Faidatul ula yang pertama, wujubu iltizamis sidqi, wujubu kewajiban iltizamis sidqi, untuk berpegang dengan kejujuran, jujur itu selamat, jujur, mujur. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu, dan hendaklah kalian ma'as sadiqin, bersama orang-orang jujur. Orang akan bersama dengan orang jujur kapan itu? Ketika dia juga jujur. Kan itu. Gak mau orang jujur akan berteman dengan orang yang dusta. Burung, burung pipit kumpulnya dengan burung pipit. Burung, apalagi gereja sama gereja, burung, apa? Merpati sama merpati. Wakunu ma'as shodiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang jujur. Bagaimana itu bersamanya? Ya tentu dia juga bersifat dengan mereka. Ini kok aneh, ada merpati-merpati sama satu burung gereja. Lama-lama ada suatu di situ. Ada kesamaannya. Oh, sama-sama misalnya sama-sama pincang, sama-sama patah sayapnya. Kemudian orang akan melihat dari syakal, dari penampilannya. Ini perintah bagi kita semuanya untuk berpegang teguh dengan kejujuran. Atsaniyah wa fil hadithi qa'idatun tarbawiyatun. Di dalam hadis ini terdapat kaidah tarbawiyah, pendidikan. Ya, penggemblengan, pelatihan. Mungkin setelah kita apa semacam diklat, ya, kaidah terkait dengan pelatihan, pendidikan. Wa hiya anna man arada an yatakhallaqa bil akhlaqil 'aliyati. Kaidahnya apa di sini? Ya, bahwasanya orang yang hendak berakhlak dengan akhlak mulia. Misalnya yang disebutkan dengan akhlak yang mulia, al-'aliyati, yang tinggi. Kasidqi, seperti jujur, akhlak yang mulia. Wasabri, sabar, akhlak yang mulia. Wasyaja'ati, pemberani, akhlak yang mulia, bukan penakut. Fal yataharroha, hendaklah dia yataharroha, berupaya, ya, istimrar, terus menerus. Pengen jujur, ya berusaha jujur terus, ya, sehingga betul-betul menjadi perangai dirinya. Satu kondisi jujur, berikutnya ini gimana nih, jujur enggak? Jujur, terus jujur, jujur, akhirnya sudah menjadi tabiat dia senantiasa jujur. Sabar, dapat musibah, ini ujian, sabar, berikutnya sabar terus, sabar. Syaja'ah juga demikian, sifat karam, sifat dermawan, ya, melihat orang ini lemah, butuhkan bantuan. Ya, sudah sepuh, kasih bantuan. Butuh latihan terus. Nah, kalau tentara itu kuat-kuat, nah, bahkan latihan terusan itu ya. Fisiknya juga ada, juga latihannya. Daripada yang terbentuk fisiknya kuat, ya. Itu contoh satu hal yang tampak. Kalau kita ingin apa namanya, kita menanam satu tanaman buah misalnya, ingin hasilnya melimpah, juga dipupuk terus. Apa yang dibutuhkan nutrisinya? Kasih air, kasih ini terus, gak dibiarkan, gak kering, layu atau bahkan mati. Fal yataharraha, maka dia berupaya terus dengan akhlak itu. Wal yataqassadha, hendaklah dia bermaksud sengaja. Ya, mungkin awalnya berat, namun dia memaksa diri terus. Wal yuwadzib 'alaiha muwadzabah, adalah dia muwadzabah, yakni istimrar, terus menerus melatih. Itu kuncinya. Ya. Jadi awalnya dia bukan termasuk orang yang karim, bukan orang yang dermawan, namun tahu keutamaan kedermawanan, dia berusaha sedikit, sedikit, sedikit, akhirnya terlatih biasa. Qala fa bi taharri as-sidqi wal dizamihi yusbihu sadiqan. Ini dengan sebab taharri dia terus-menerus jujur, wal dizami berpegang dengan kejujuran, yusbihu sadiqan, dia menjadi orang yang jujur. Wa bi tasabburi wa tahammuli syada'id yusbihu as-sabru lahu khuluqan. Dengan tasabur, berusaha untuk sabar, menyabarkan diri, watahammulil syada'id, dan memikul beban-beban. Dia pikul, ya, enggak kemudian dibanting, enggak kemudian dilemparkan, dia pikul terus, menjadi yusbihu, ya, kesabaran itu menjadi khuluqan, akhlak dia, perangainya. Ya, kalau orangnya sebaliknya juga kan itu ya, dusta, berikutnya dusta, dusta khianat juga yang ini, yang menjadi itu perangnya dia. Orang bisa enggak kaget. Kenapa? Karena memang sudah biasa dusta. Enggak kaget. Kenapa? Karena memang kayak gitu. Orang yang suka mengingkari janji. Enggak kaget. Karena orangnya adalah tipenya orang yang sulit dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada tahari juga. Itu sebaliknya. Qala bil mudawamati ala ar-razilati. Berikutnya, lawannya. Dengan sebab mudawamah terus-menerus di atas akhlak yang jelek. Dusta, dusta, dusta, khianat, khianat, khianat. Ya, licik, licik berikutnya terus. Dengan sebab mudawamah terus-menerus di atas kejelekan itu. Wataharriha, dan upaya dia untuk melakukan kejelekan. Yusbihur rajulu kadzaban radhila. Maka lelaki itu menjadi pendusta dan hina. Enggak dianggap oleh manusia. Enggak digubris ucapannya, enggak diperhatikan tidak taduknya, seakan-akan manusia sudah putus asa. Sudah. Harapan manusia apa di situ? Sudah mati saja kan itu. Nah itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Khawatirnya apa, dia termasuk orang yang paling jelek. Ya, wa syarrun nas man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Manusia yang paling jelek adalah manusia yang tidak diharapkan kebaikannya. Kenapa enggak diharapkan? Ya gimana lagi, terus dusta, manusia dilicii, manusia dikhianati. Manusia enggak berharap. Kalaupun seandainya ngasih, wah, mungkin enggak diterima manusia. Kenapa? Ada apa-apa di balik itu. Kan gitu ya. Masih ada sesuatu ini enggak bisa terima. Boleh, boleh. Nabi pernah dikasih hadiah, ya, seorang. Ya. Kemudian karena sifat Nabi SAW kasih hadiah, kasih balasan, orang tersebut merasa imbalannya gak seimbang, gak setara dengan pemberiannya. Dia marah-marah. Ya. Setelah itu Nabi bersumpah, saya tidak akan serah makna, saya tidak akan menerima hadiah lagi dari siapapun kecuali dari bani ini, dari bani ini, dari ini. Nah ini seperti faedah apa? Seorang boleh menolak hadiah ketika ada maslahat. Misalnya orangnya nanti kalau memberi, ungkit-ungkit. Kalau memberi orangnya ada maunya, nah, ada tujuannya, atau dia ingin menyuap, nah itu boleh ditolak. Ya. Kenapa ada maslahat di situ? Ya. Barakallahu fikum. Wala ats-tsalitsah wa fil hadithi at-tahdhiru minal kadhibi wa min taharrihi. Dalam hadis ini terdapat peringatan dari dusta dan upaya untuk dusta. Yang keempat, ar-rabi'a wa annahu yaqudu ila al-fujuri wal fujuru yahdi ila an-nar. Kedustaan akan menggiring kepada tindakan-tindakan jelek, kemaksiatan, kufuran, syirikan, dan fujur, segala bentuk perkara yang menyelisih syariat akan mengantarkan kepada neraka. A'adzanallahu minal kadhibi wal fujuri wan nar. Semoga Allah menjaga kita dari kedustaan, dari fujur, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat, maksiat, semua kejelekan, dan dari neraka. Kita baca hadisnya untuk dibaca berikutnya. Qala an Abdullah ibn Amr wala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadisnya masyhur juga. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha idha tumina khana wa idha haddatha kadhaba wa idha ahada ghadara wa idha khasama fajara. Kata Nabi SAW, arba'un, empat perkara. Man kunna fihi, siapapun, empat perkara itu ada pada dirinya. Empat. Kana munafiqan, maka dia munafik khalisan sejati. Wa man kanat fihi khaslatun, dan siapapun yang fihi pada dia terdapat khaslatun, satu sifat. Minhunna, dari sifat-sifat itu. Kanat, maka kanat fihi, maka pada orang itu terdapat khoslatun minan nifaq, ada satu sifat dari kenifakan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Idza tumina khana, tatkala dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatha kadzaba, jika dia berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara, jika dia melakukan perjanjian ghadara, ya, melanggarnya. Wa idza khasama, tatkala dia berdebat fajara, melampaui batas, ya, melampaui batas, melakukan tindakan yang semena-mena. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ahmad. Allah alam bisawab. Apa hukumnya seorang yang bersalaman yang mendahulukan sebelah kanan, apa ada acara atau hukum berjabat tangan? Ada sebagian perkara yang di apa sifatnya umum yang menunjukkan keutamaan bagian kanan. Ada juga di sana perkara yang tidak dijadikan patokan padanya sebelah kanan. Contoh mungkin yang pertama, kayak yang menjadi patokan bukan sebelah kanan namun yang paling tua, yang paling besar, yang paling dewasa, misalnya berbicara. Ya. Dan hadis Nabi SAW kabir-kabir, ketika ada tiga orang sahabat ingin berbicara, yang kecil ini tahu kejadiannya itu, dan yang besar ya, terjadi pembunuhan ketika itu. Kemudian yang kecil mau bicara, nah, dalam sebagian riwayat keluarganya, ahli warisnya itu mau bicara, maka Nabi merintahkan kabir-kabir, dahulukan yang apa, yang besar, yang tua. Akhirnya yang tua, yang besar bicara dulu. Nah, ini contoh tidak secara mutlak didahulukan dari sebelah kanan. Kemudian di sana ada apa istilahnya, perkara sifatnya umum, ya, perkara-perkara sifatnya baik ini didahulukan sebelah kanan, dan secara khusus seperti makanan, minuman. Ketika Nabi SAW duduk minum, Nabi SAW minta izin kepada sahabat yang lebih muda karena beliau berada di sebelah kanannya. Ya. Apakah engkau rela memberikan minuman ini ke sebelah kiri saya? Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Dia mengatakan, saya enggak itu, saya rela, saya ingin mendapatkan keutamaan. Nah, dari situ ahli ilmu menyebutkan keutamaan memulainya dari sebelah kanan. Nah, sebelah kanan dalam hal misalnya memberi makan, minum, dan seterusnya, termasuk juga berjabat tangannya. Nah, masuk di situ Allah alam terkait apakah ada dalil secara khusus terkait dengan berjabat tangan secara khusus, maksudnya secara khusus berjabat tangan dari arah kanan, namun keumuman hal-hal yang sebenarnya bagus itu diarahkan diawali dari sebelah kanan. Nah, atau paling tidak orang yang terdekat, orang paling dekat dengan dia berjabat tangan, kecuali kalau misalnya melingkar itu bisa kan itu ya dari kanan. Orang yang enggak melingkar berserakan ya yang paling dekat. Nah, sana ada hadis namun umum di situ, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan. Ya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumma hatta yaftariqa, kecuali dihapus bagi keduanya dosa-dosanya sampai keduanya berpisah. Ini terkait dengan keutamaan kalau bertemu berjabat tangan. Ini maksudnya bertemu di sini bukan sekedar lewat, setiap ketemu orang jalan jabat tangan enggak. Kan itu ya. Temu orang pengen ngamal kah hadir, temu jalan mau ke toko sini, temu orang jabat tangan semua. Nah, kalau sekedar lewat situ, selewat cukup mengucapkan assalamualaikum. Ar-raqib adal mashi, al-mashi adal qa'id. Yang kendaraan pada yang jalan pada yang duduk. Ucapan salam aja kan di situ. Enggak jabat tangan. Fal yusallim itu. Al-qa'id al-kathir wal ar-raqib al-mashi wal mashi ala al-qa'id. Yang kendaraan ucapkan salam kepada yang jalan, ucapan salam aja enggak kemudian jabat tangan, berarti jabat tangan kan enggak kan. Yang jalan juga ucapan tangan, ucapkan salam pada yang duduk. Enggak ada pernyataan jabat tangan. Ini juga penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kecuali seorang punya hajat. Ya, punya hajat pada orang lain, maka di situ ya mengucapkan salam kemudian jabat tangan. Nah, diterapkan di situ. Hal yang lainnya juga mungkin yang butuh disinggung yang disebutkan ini terkait dengan jabat tangan itu ketika bertemu. Ketika bertemu syariatkan jabat tangan. Adapun ketika berpisah, wallahu alam enggak ada dalil. Ketika berpisah itu enggak ada dalil. Ini diingatkan juga sebagian asatidzah kita. Nah, enggak ada dalil terkait dengan berpisah, cukup salam. Nah, saya menyampaikan pernah disampaikan oleh asatidzah kita yang jauh dari kita. Dari segi keutamaan, keilmuan, kewibawaan dan lain sebagainya. Jadi terkait keumuman misalnya dari kanan ya Allah alam itu yang lebih dekat, ya lebih dekat untuk berjabat tangan dari sebelah kanan. Nah, gitu ya. Jazakumullah khairan.